بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني الله وإياكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan memulai pembahasan sebuah kutaib yang berjudul Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis yang berbicara tentang permasalahan tarbiyah dan manhaj, disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Dan buku ini diberi kata pengantar oleh Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Di mukaddimah kitab ini, penulis Syekh As-Sadhan menyebutkan tentang makna judul yang beliau maksud. Kalau kita baca judulnya, 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj. Maka beliau jelaskan, wa muradi bit tarbiyah, yang aku maksudkan dengan tarbiyah adalah at-ta'amul ma'a nafsil 'abdi wa jawarihihi hasab an-nusus asy-syar'iyyah wifqa tariqati salafis salih. Tarbiyah yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan dirinya sendiri, bagaimana seorang hamba mendidik dirinya sendiri dan seluruh anggota tubuhnya sesuai dengan dalil-dalil syariat yang sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Ini tarbiyah yang beliau maksudkan, pendidikan terhadap diri sendiri. Kemudian wa muradi bil manhaj, adapun yang saya maksudkan dengan manhaj di sini adalah at-ta'amul fi da'watin nas hasab an-nusus asy-syar'iyyah wifqa tariqati as-salafis salih. Manhaj yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana seseorang berinteraksi di dalam berdakwah kepada manusia, di dalam berdakwah kepada manusia sesuai dengan dalil-dalil syariat yang sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Jadi intinya di sini beliau menginginkan dalam buku ini untuk mengumpulkan hadis-hadis dan pelajaran-pelajaran terkait dengan bagaimana seorang hamba berakhlak bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Iya. Beliau menyebutkan di sini 40-an hadis dan memetik pelajaran-pelajaran singkat. Insyaallah taala akan kita bacakan dari pelajaran-pelajaran singkat yang beliau sebutkan. Kita masuk hadis yang pertama. Alhamdulillah an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju tersebut. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Di sini penulis menyebutkan penjelasan makna kosakata, tapi itu kita lewati saja. Kita langsung masuk pada penjelasan beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, kata beliau, fihi i'tibarun niyyah fi jami'il amal. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang niat adalah patokan penting, ukuran penting dalam seluruh amalan. Baik atau buruknya amalan seseorang, niat menjadi faktor yang sangat penting. Diterima atau tidaknya amalan seseorang, niat juga merupakan faktornya yang sangat penting. Demikian pula, sedikit maupun banyak pahala seseorang, juga niat menjadi faktor yang sangat penting. Walaupun harus juga kita pahami, bukan hanya niat faktor satu-satunya. Ada lagi faktor yang kedua, yaitu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ulama menjelaskan ibadah itu beredar pada dua hadis saja. Pertama hadis innamal a'malu binniyat, ini adalah mizan, ukuran, timbangan amalan secara batin. Kemudian hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka ini adalah mizan, timbangan amalan secara zahir. Ya. Jadi ini adalah dua hadis yang padanya beredar timbangan ala, timbangan amalan seseorang. Ya. Maka semua ibadah harus disertai niat yang benar, niat yang baik, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Dan seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ulama menjelaskan niat itu dibutuhkan pada dua perkara. Yang pertama, untuk membedakan karena siapa seseorang itu beribadah, apakah karena Allah atau karena selain Allah. Kemudian yang kedua, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalkan antara sholat duhur dan sholat asar, antara sholat wajib dan sholat sunnah. Dan juga membedakan antara ibadah dengan adat. Misalkan antara mandi wajib dan mandi yang merupakan adat kebiasaan kita. Di mana dibedakan? Dengan niat. Ya. Jadi niat penting sekali untuk membedakan jenis ibadah itu menjadi penentu sah atau tidaknya. Andai seseorang di waktu zuhur dia sholat tapi dengan niat asar atau dengan niat sholat sunnah, maka tidak sah sholat zuhurnya. Dia harus sholat zuhur lagi. Ya. Andai seseorang sudah mandi bersih tapi lupa berniat mandi wajib padahal dia junub, maka tidak sah mandinya, dia gak boleh sholat. Ya. Jadi penting sekali niat di dalam ibadah. Ya. Bahkan amalan duniawi sekalipun kalau diniatkan untuk ibadah menjadi berpahala. Menjadi berpahala. Baik. Pelajaran yang kedua, kata beliau, kamalu adlillahi ta'ala an wa annahu yu'ti man yasha bi fadlihi wa yu'adzim man yasha bi adlihi wa la yadhlimu rabbuna ahada. Kesempurnaan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa sempurna keadilan Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dengan keutamaannya, dan Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dengan keadilannya, dan Allah tidak menzalimi siapapun. Allah tidak menzalimi seorang pun. Jadi Allah berikan kepada masing-masing orang sesuai dengan amalannya. Dia niatnya baik diberikan pahala, dia niatnya tidak baik dia tidak dapat apa-apa, bahkan bisa jadi mendapat dosa. Iya. Demikian pula orang yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan keadilan Allah. Pelajaran berikutnya, kata Syekh, at-targhib fil ikhlas. Hadis ini padanya ada motivasi yang sangat kuat, dorongan yang sangat kuat untuk ikhlas. Ikhlas itu artinya mengharapkan pahala dari Allah, itu hakikat ikhlas. Mengharapkan ganjaran dari Allah, beda dengan kita berbuat baik kepada orang, kita enggak mengharapkan balasan darinya. Kalau ikhlas itu artinya mengharapkan balasan dari Allah semata-mata. Maka hadis ini ada motivasi bagi kita untuk ikhlas agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, anna man arada al-ikhlas bisidqin u'ina alaih, bahwasannya orang yang berniat ikhlas dengan penuh kejujuran, niatnya benar, jujur untuk ikhlas, maka pasti dia akan mendapatkan pertolongan. Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya. Orang yang niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan pertolongan dan Allah berikan pahala hijrah. Kemudian dalam hadis ini juga kata beliau, ada peringatan, at-tarhib minar riya, peringatan keras dari bahaya riya. Orang yang ibadah demi untuk mempertontonkan ibadahnya kepada manusia agar dia mendapatkan pujian. Maka dalam hadis ini dikatakan dia tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan dalam hadis yang lain dia mendapatkan dosa terbesar. Orang yang hijrah karena riya, orang yang beribadah karena riya, bukannya dapat pahala, malah mendapatkan dosa terbesar. Kenapa dosa terbesar? Karena termasuk syirik. Walaupun syirik kecil, Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirikul asgar, fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa syirik kecil itu? Itulah riya. Dan kelak pada hari kiamat, Allah akan mengusir orang-orang yang beribadah karena riya. Sebagaimana kata Nabi SAW, di hari kiamat kelak, Allah mengatakan kepada mereka, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazak. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan amalan kalian ketika di dunia, kemudian lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kata beliau, hadis ini menunjukkan muwafaqatus anna man arada bi amalihi ghaira wajhillahi ta'ala wukila ila nafsi. Sebaliknya, orang yang berniat selain karena Allah dalam amalannya, maka akan dibiarkan dia. Maksudnya dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Ya, jadi ikhlas adalah kunci mendapatkan pertolongan. Orang yang tidak ikhlas tidak mendapatkan pertolongan. Dan jemaah sekalian, lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, betapa beliau dihadapkan pada bahaya besar, yaitu godaan seorang wanita cantik. Dan ketika itu Nabi Yusuf masih muda, dia gelora mudanya juga bergejolak, tetapi Allah memberikan pertolongan kepadanya. Kenapa Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf jemaah sekalian? Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa kadzalika linasrifa anhu su' innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan itu dari Yusuf, karena sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas dalam beribadah. Ya, makanya Imam An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin pada bab ikhlas, hadis yang terakhir, beliau sebutkan kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Ternyata masing-masing itu berdoa, ya Allah, kalau amal kami ini ikhlas karena engkau, tolonglah kami. Pada akhirnya Allah memberikan pertolongan. Jadi keikhlasan itu adalah sebab Allah memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Demikian pula sebaliknya, Allah tidak akan menolong orang yang tidak ikhlas. Berikutnya kata beliau, muwafaqatus sunnah lil Qur'an wa ta'kidu maja'a fil Qur'an. Hadis ini menunjukkan sunnah itu senantiasa menyepakati Al-Qur'an, tidak mungkin bertentangan, dan bahkan menguatkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, contohnya dalam Al-Qur'an dikatakan, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih." Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat di dalam amalannya, maka kami tambah keuntungan baginya. "Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Tetapi siapa yang menginginkan keuntungan dunia dalam amalannya, maka kami berikan yang sudah ditakdirkan untuknya dari dunia ini, namun dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Jadi ini ancaman bagi orang yang tidak ikhlas. Memang dia akan dapatkan dunia, tetapi dia enggak akan dapatkan apa-apa di akhirat kelak. Yang terakhir kata beliau, anna qabul al-amal la budda fihi min talazumi shalah bainal ikhlas fil batin wal ittiba' fil zahir. Bahwasannya diterimanya amalan seseorang mesti dipadukan antara kesolehan batin dan kesolehan zahir. Kesolehan batin itu adalah ikhlas, dan kesolehan zahir itu adalah ittiba'. Jadi jangan dipahami hadis ini hanya ikhlas saja, tapi harus juga dengan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tambahan faedah, Syekh Nusaimin rahimahullah menjelaskan di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran penting bagi setiap orang tua dan para guru dalam mendidik anak-anak dan murid-murid. Apa itu? Dalam hadis ini terdapat metode pengajaran yang sangat baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua metode. Yang pertama tanwi'ul kalam. Tanwi'ul kalam. Yang kedua taqsimul kalam. Tanwi'ul kalam artinya membuat apa namanya? Penjelasan yang variatif. Penjelasan yang variatif untuk satu permasalahan. Untuk satu permasalahan, satu pembicaraan, tapi penjelasannya variatif. Di sini ada dua, beliau katakan. Pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ini terkait dengan amalan. Kemudian beliau masih tambah lagi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini terkait dengan niat seseorang. Yang pertama terkait dengan amalan, yang kedua terkait dengan niat seseorang. Karena siapa dia berniat, seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Padahal kalau kita perhatikan, andai Nabi hanya mengucapkan bagian yang pertama, itu sudah cukup. Tapi Nabi SAW melanjutkan lagi bagian yang kedua. Maka di sini kata Syaikh Muslimin rahimahullah, ada husnu ta'limin Nabi SAW. Bagusnya cara mengajar Rasulullah SAW ada tanwi'ul kalam. Ya. Di samping ini tidak membosankan, juga memudahkan untuk memahami. Metode yang kedua adalah taqsimul kalam. Pembagian. Ya. Ada pembagian di dalam penjelasan. Ya, tidak monoton, ada pembagian. Pembagian apa di sini? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi hijrah itu ada dua. Hijrah yang sesuai syariat dan hijrah yang tidak sesuai syariat. Ya. Jadi ada pembagian di sini. Ya. Mungkin satu lagi, Syekh Al-Utsaimin juga menyebutkan tapi dalam kitab yang lain, satu lagi metode pengajaran di sini adalah memberikan contoh. Ya, di sini Nabi SAW mengajarkan tentang niat, kemudian beliau berikan contoh amalan, yaitu hijrah. Jadi hijrah di sini hanyalah sebuah contoh. Jadi lengkapnya yang bisa saya petik dari hadis ini, dari penjelasan para ulama, ada tiga metode pengajaran. Yang pertama tanwi'ul kalam, yang kedua taqsimul kalam, yang ketiga memberikan contoh. Baik. Jemaah sekalian, inilah yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.